Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi, kama yuhibu rabbuna wa yarda. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ma ba'd. Kita telah selesai murajaah fa'il, naibul fa'il, kemudian mubtada khabar. Sekarang kita lanjut murajaah kepada ismu kana. Isim kana termasuk marfu'atul asma, isim yang dibaca marfu'. Naam, karena kana dan saudara-saudaranya fungsinya merofakan isimnya dan menasobkan khobarnya. Ini paling inti yang harus dihafal di dalam dan dipahami dalam bab kana. Kemudian dihafal saudara-saudara atau saudari-saudari kana, sekaligus artinya. Barakallahu fikum. Kemudian bentuk daripada isim kana ada dua bentuknya, ada zahir, ada dhamir. Isim kana yang zahir, isim kana yang dhamir. Sebutkan di sini bahwasanya isim kana dibagi dua, ada yang zahir, ada yang dhamir. Isim kana yang zahir contohnya seperti kanallahu azizan. Mana isim kana yang zahir pada contoh kanallahu azizan, Abu Talha? Allahu, lafzu jalalah Allah, ismu kana, terbentuk dari isim zahir. Nah, azizan sebagai apanya badani? Khobar kana. Apa hukumnya khobar kana? Mansub. Apa tanda nasabnya? Azizan. Fathah. Kenapa dengan fathah? Ismul mufrad. Ismul mufrad. Naam. Termasuk isim kana yang zahir bisa dari isim mufrad, bisa dari isim mutsanna, bisa dari jadi jama', jama' mudzakkar, jama' mu'annas, jama' taksir, bisa asmaul khamsa, bisa isim maksur, bisa isim mangkus, bisa ismul ladzi la yansarif. Coba contohkan isim kana yang terbentuk dari isim musanna. Aba Asyah. Kanal waladani mujtahidaini. Apa artinya? Dua orang anak laki-laki itu semangat, rajin. Mana isimnya kana? Al-waladani. Al-waladani termasuk isim zahir. Naam. Apa hukumnya isim kana? Marfu, apa tanda rafanya? Kenapa dengan alif? Ismul musanna. Kalau isim kananya musanna, maka khobarnya yang mufrad harus juga berbentuk musanna. Mana khobarnya? Mujtahidaini. Apa hukumnya khabar kana? Mansub. Dan nasabnya? Ya. Kenapa dengan ya? Ismul musanna. Aba Ali. Datangkan isim kana dari jama mudzakkar salim. Kanal muslimuna musafirina. Apa artinya? Orang-orang muslim itu safar. Orang-orang muslim itu safar. Melaksanakan bepergian. Mana isim kana? Al-muslimuna. Apa hukumnya ismu kana? Tanda rafanya? Kenapa dengan waw? Jama mudzakkar salim. Khabarnya mana? Musafirinya. Apa hukumnya khabar kana? Mansub dan nasabnya? Ya, kenapa dengan ya? Jama mudzakkar salim. Datangkan isim kana dari jama taksir. Aba Ghassan. Jama taksir. Kanal auladu la'iban. Naam. Kanal auladu la'iban. Diperbaiki, ya Bailda. Kurang sedikit. Apa kurangnya? Kanal auladu la la'ibuna. Masih kurang. Nah. Diperbaiki ya Bailda. Kanal auladu la'ibina. Iya, kenapa la'ibuna salah, Aba Agosan? Tidak mansub. La'ibuna marfu. Nah, kalau la'iban kenapa salah la'iban? Nah, tidak sinkron. Kenapa tidak sinkron? Ya, jama dengan mufrad. Isim kananya jama, khobarnya mufrad. Nah. Barakallahu fikum. Ahsanta. Jadi yang benar, kanal auladu la'ibina. Mana isimnya kana? Auladu. Mana khobarnya? La'ibina. Nah. Abailah, datangkan ismu kana yang jama muannats salim. Kanal muslimatu shaimatin. Santa. Mana isimnya kana? Al muslimatu. Sempurna atau ada kekurangannya? Naam Abdul Razak. Naam kanatil. Ya, pakai ta ya. Kanatil muslimatu. Nah, apa tadi? Shaimatin. Kenapa? Karena isim kananya muannas. Kalau isim kananya muannas, maka kananya harus diberi tanda muannas. Karena kana dihukumi fi'il. Iya, jangan lupa. Naam. Ahsanta. Ini semuanya isim kana yang zahir. Bu Aba Hakim, buat isim kana dari Asmaul Khamsah. Kana abuka ghaniyan. Santa. Mana isimnya kana? Abuka. Apa hukumnya isim kana? Marfu. Tanda rafanya? Waw. Kenapa dengan waw? Asma'ul khamsah. Aba Nabil. Isim kana dari si Maksur. Isim maksur. Isim kana dari isim maksur. Seperti apa isim maksur? Isim maksur seperti apa? Al-Fata, Ul-Huda, Musa, Isa, Kubra, Sugra, Naam Zikra. Isim maksur. Kana Musa. Kana Musa. Sobiruna. Naam. Kenapa sobiruna? Sobiruna banyak atau mufrad atau mustana atau jama'? Jama'. Musa? Mufrad. Jadi kalau isim kananya mufrad, maka khobaran juga harus mufrad. Karena asalnya mubtada khobar. Nah, berarti apa yang benar? Kana Musa goniyun. Kalau sobir, sobirun. Nah, sobiran. Kana Musa sabiran, kana Musa ghaniyan. Kana isimnya fungsinya apa? Menasabkan isimnya, merafakan khabarnya. Kana Musa sabiran. Musa adalah orang yang sabar. Nah, Musa di sini isim kana marfu, tanda rafanya apa? Dhamma muqaddarah. Nah. Isim mangkus, isim mangkus isim kananya apa? Hudzaifah. Nah, kana al-qadi ghaniyan. Kana al-qadi ghaniyan. Nah, qadi di sini marfu karena isim kana. Tanda rafanya apa? Dhammah muqaddarah. Nah, dhammah muqaddarah. Sekarang yang kedua isim kana yang berbentuk dhamir. Contohnya di sini kuntu maridan. Saya dulu sakit. Nah, kuntu mariyoban. Mana isimnya kana di sini? Ahana Pak Bahrul? Domir. Domir apa? Domir ta. Domir tu di sini. Apa hukumnya domir di sini sebagai apa? Sebagai isim kana. Kalau isim kananya berbentuk domir, maka untuk mengetahui dia isim kana, maka kita katakan fi mahali apa? Rafin. Tu domirun barizun mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in ismu kana, ya, sebagai isim kana, maridun sebagai khabarnya. Kanu zalimina, mana isimnya kana? Aba Adnan. Kanu zalimina. Ya, apa isim kananya? Waw. Waw apa namanya? Waw jamaah. Tidak ada gambaran berarti. Hah? Tidak ada gambaran di suara. Kan. Ya. Kan. Isim kananya di mana? Mukan. Fadhamir. Bagian apa? Kembali apa? Zalimin. Zalimin. Isim khabarkan. Langsung. Kanu muhtalifina. Kanu muhtalifina. Apa muhtalifina? Berselisih. Mereka berselisih. Mereka orang-orang yang berselisih. Kanu muhtalifina. Isimnya kenapa? Dhamir itu bau jamaah. Baik. Kalau dhamir, nam, isim kana yang dhamir, maka ketika nanti saudara-saudara kana yang 12 itu, ingat, ya, jangan lupa, hanya jangan ngerti kana saja, kana, kemudian apa? Asbaha, kemudian adha, kemudian dhalla, kemudian amsa, kemudian bata, kemudian sora, terus laisa, ma zala, ma infaka, wa ma fatia, wa ma bariha, wa ma dama. Kalau berbentuk dhamir sama seperti sara, mereka jadi para pengajar. Apa kita katakan? Ayo jangan main-main, Marwazi. Saru nam mudarrisina. Ya, saru mudarris. Mereka jadi para pengajar. Nam. Ya. Baik. Sama dengan laisa. Lais, mereka bukan orang-orang yang berselisih. Apa berarti laisu? Laisu mukhtalifina. Laisu mukhtalifina. Cuman laisa biasanya khobarnya ditambah ba, huruf jar ba, ba-nya zaidah. Seperti Muhammadun laisa bifaqir. Muhammad bukan orang fakir. Catatan penting, laisa khobarnya sering kali ditambah huruf jarba. Contohnya ini. Baik, jadi jadikan catatan penting, laisa khobarnya senantiasa atau seringkali ditambah huruf jar bi. Sebagian ulama mengatakan bi-nya itu huruf zaidah tambahan. Nah. Masjid ini tidak kecil, apa kita katakan? Laisal masjidu tidak kecil. Bisogirin. Nah, masjid ini tidak kecil. Laisal masjidu bisogirin. Nah. Baik, begitu. Barakallahu fikum. Kemudian pembahasan kana yang selanjutnya. Kana ini dibagi dua. Ada kana naqisah dan ada kana tammah. Apa yang dimaksud dengan kana naqisah aba saudah? Apa yang dimaksud dengan kana an-naqisah? Nam kana yang membutuhkan isim dan khobar. Itu kana nakisah. Apa yang dimaksud dengan kana tamah, Aba Abdirazak? Kana yang membutuhkan fa'il. Dia tidak butuh kepada isim dan khobar. Contoh kana an-nakisah berarti bab kita. Bab kana. Kana Muhammadun Nabiya. Ini kana nakisah. Kana butuh kepada isim dan khobar. Muhammadun sebagai isimnya, Nabiyan sebagai khobarnya. Nah, istilah kana nakisah dan tama ini hanya pada kana saja. Adapun teman-teman yang enggak ada istilah, enggak ada istilah sorona tama, sorona kisah, enggak ada. Hanya kana saja. Ingat catatan penting. Yang memiliki istilah nakisah dan tamah hanya kana saja. Adapun teman-temannya tidak memiliki istilah ini. Ya. Nah. Kemudian ke berikutnya, kana dan tasrifannya berfungsi sama seperti kana, merofakan isimnya dan menasobkan khobarnya. Tasrifan daripada kana berlaku dengan seperti kana. Nah, ya artinya merofakan isimnya, menasobkan khobarnya. Baik fi'il madhi atau fi'il mudhari ataupun bahkan nan fi'il amr sekalipun. Semua dari cabang-cabang tasrif kana beramal seperti kana. Nah, apa fi'il mudhari kana? Yakunu. Fi'il mudhari kana apa? Yakunu. Nah, Muhammad seorang yang sabar. Pakai yakunu menjadi apa? Yakunu Muhammadun sabiran. Muhammad orang yang sabar. Iya. Nah, pakai yakunu. Nah. Kalau fil amr juga demikian. Jadilah engkau orang yang sabar. Apa kita katakan? Kun sabiran. Kun sabiran. Jadilah engkau orang yang sabar. Kun. Nah, kun sabiran. Mana isimnya kana? Di sini domir mustatir. Takdirnya anta. Kun. Jadilah engkau. Nah, domir mustatir. Takdirhu anta. Sebagai isimnya apa? Kana sabiran sebagai khabar daripada kana. Kun sabiran. Kun aliman. Enam. Kun mutasabbiran. Jadilah engkau yang berusaha sabar. Jadilah engkau orang yang berusaha menjadi orang yang sabar. Mutasabbiran. Nah, berusaha. Belum dia memiliki kesabaran. Ada sedikit kesabaran. Untuk terus menerus di atas sabar, mutasabbir. Berusaha menjadi orang yang sabar. Nah, kata Rasulullah, man yatasabbar yusabbirullah. Barang siapa yang berusaha untuk menjadi orang yang sabar, Allah akan jadikan dia orang yang sabar. Man yatasabbar yusabbirullah. Nah, kemudian barakallahu fikum, selesai daripada kana. Dan keenam, khabaru inna. Nah, khabaru inna. Khabaru inna inilah yang termasuk babul mar marfuat. Karena inna apa fungsinya? Menasabkan isimnya, merofakan khobarnya. Berarti yang babul marfuat, bab inna adalah apa? Khobarnya. Khobarnya inna. Nam. Nah, khobar kembali kepada bab mubtada. Khobar ada dua. Ada khobar mufrad, ada yang khobar gairu mufrad. Khobar mufrad, khobar yang bukan jumlah, bukan pula syibul jumlah. Adapun khobar gairu mufrad, rinciannya ada berapa? Ada empat macam. Yang pertama, khobar berupa jumlah ismiyah. Yang kedua, berupa jumlah fi'liyah. Yang ketiga, jar majrur. Yang keempat, dzaraf. Nah, selalu ingat. Kalau khobarnya berupa jumlah, nah, baik fi'liyah atau ismiyah, atau dzaraf atau jar majrur, ingat, tidak memiliki tanda rofa dalam khobar inna. Tetapi fi mahalli apa? Raf'in. Contoh, coba lihat. Khabar ghairu mufrad dari khabar inna. Yang pertama jumlah ismiyah, yaitu jumlah yang terdiri dari mubtada dan khabar. Inna Aliyan abuhu ghaniyun. Mana khabarnya inna? Abuhu ghaniyun. Ini khabarnya inna berupa jumlah ismiyah. Kenapa disebut jumlah ismiyah? Nah, karena terdiri dari mubtada dan khabar. Jadi bacaannya tidak berubah. Inna Aliyan abuhu ghaniyun. Berarti abuhu mubtada, ghaniyun sebagai khabarnya, fi mahalli raf'in sebagai khabarnya inna. Ingat yang kemarin? Kalau kita ganti innanya dengan kana menjadi apa? Kana Aliyun abuhu ghaniyun. Tidak berubah, ya. Tapi apa yang berubah? Mahalnya, fi mahalli nasbin kalau didahului kana. Iya. Ingat ya. Nah. Coba buat khabar inna dari jumlah ismiyah. Naam, Aba Yazid. Seperti inna Aliyan abuhu ghaniyun. Naam. Ya, sesungguhnya Fatimah itu suaminya sabar. Apa kita katakan? Yang keras suaranya. Inna Fatimah. Yang keras suaranya. Inna Fatimatu. Apa fungsinya inna? Tansibul isma. Nah. Inna Fatimata suaminya zaujuha sabar. Orang yang sabar, sabirun. Inna Fatimata zaujuha sabirun. Nah. Barakallahu fikum. Sesungguhnya kepala sekolah itu mobilnya baru. Aba Ramdhani. Mudir kepala sekolah. Kepala sekolah. Innal mudira sayyaratuhu sayyarah. Muannats atau muzakkar? Kenapa satu ha? Mudir laki-laki ini mudir. Iya. Mobilnya Pak Mudir ini. Sayyaratuhu baru. Jadidun. Sayyarah muzakkar atau muannats? Muannats. Berarti khabarnya juga harus muannats. Innal mudira sayyaratuhu jadidatun. Mana isimnya inna? Mudir. Mana khabarnya? Dua-duanya maksudnya. Sayyaratuhu jadidatun. Khabar yang seperti ini khabar apa namanya? Ghair mufrad. Yang mana dari yang mana ghair mufrad? Ya, maksudnya dari bentuk apa? Kan ada empat. Jumlah ismiyah. Kenapa disebut jumlah ismiyah? Terdiri mubtada dan khabar. Mana mubtadanya? Sayyaratuhu. Mana khabarnya? Jadidatun. Jumlah mubtada sayyaratuhu dan khabarnya fi mahalli raf'in sebagai khabaru inna. Yang kedua, khabar inna yang terbentuk dari jumlah fi'liyah, jumlah fi'il fa'il. Contoh, innal muslimina yasumuna. Mana yang dimaksud khabar inna ghairu mufrad Aba Marwazi? Mana Mana yang dimaksud dengan khabar inna yang ghairu mufrad pada kalimat innal muslimina yasumuna? Innal muslimina yasumuna. Mana khabarnya? Khabarnya. Yasumuna. Khabar apa ini namanya? Khabar mufrad. Ghairu mufrad. Yang mana? Kan ghairu mufrad ada empat. Jumlah ismiyah. Kenapa disebut jumlah ismiyah? Terdiri dari mubtada khabar. Mana mubtadanya? Ini permasalahannya babnya bab khabar saja, bukan bab muslim. Innal muslimina yasumuna. Mana khabarnya inna? Yasumuna. Khabar apa namanya? Ya, itu yang saya maksud. Jumlah fi'liyah. Kenapa disebut jumlah fi'liyah? Nah, terdiri fi'il dan fa'il. Mana fi'ilnya? Mana fi'ilnya? Fi'il, bukan fa'il. Fi'ilnya mana? Fi'ilnya. Ya, yasumuna fi'il. Fi'il apa ini? Yasumuna. Fi'il mudhari. Nah, marfu. Dan punya thubutun nun. Karena dia asma'ul af'alu hamsah. Karena kosong dia marfu, kosong dari amil nasab, amil jazm. Mana fa'ilnya baru? Yasumuna. Mana fa'ilnya? Domir, mana bentuk domirnya? Waw, apa namanya? Wawul jama'ah. Coba lihat bentuknya. Nah. Innal muslimina yasumuna. Ini khabar ya, jumlah fi'liyah ya. Di sini inna. Nah. Yasumuna mufradnya begini, yasumu, ini mufrad. Ketika bersama dengan waw jamaah, yasumuna. Yang menjadi fa'il waw yang ini waw jamaah. Wawul jamaah. Adapun waw ini waw asli, yang pertama ini waw asli, karena yasumu. Ya, waw asli ini. Yang mau kedua yang mau jamak. Ya. Ya. Fi'il fa'il. Berarti apa ya sumuna khabar inna yang berupa jumlah fi'il ya. Kenapa? Karena terdiri fi'il dan fa'il. Mana fi'ilnya ya sumuna mudhari? Naam. Mu'tala sahih akhir. Dalam keadaan termasuk juga apa? Kalau hamzah mau fa'ilnya dan mau ini. Mau jamak. Bukan mau yang ini ya. Mau yang kedua. Ini mau asli. Asli dari fi'il mudhari ya sumuna. Nah. Berarti yasumuna jumlah fi'liyah fi mahali apa? Fi mahali raf'in sebagai khobar inna. Yang ketiga jar majrur, masih sama. Jar majrur. Inna abaka fil masjid. Mana khobarnya inna? Fil masjid. Ya, inna abaka fil masjid. Jar majrur fi mahali raf'in. Yang terakhir dzaraf innal ustaza amamal baiti. Jadi khabar seperti itu. Nah, jadi jangan bosan terulang-ulang khobar. Memang nah, seperti kita katakan pertama kali ketika bab khobar mubtada, pahami betul-betul itu akan nah, berfungsi pada bab kana, berfungsi pada bab inna. Nah, nanti ada lagi di dalam bab na'at sifat yang berupa jumlah barakallahu fikum. Dan saya berharap tidak lagi ada terkecoh enam khobar yang khobar inna atau khobar kana yang berbentuk yang terbentuk dari khobar ghair mufrad. Baik, bacaannya tetap sama, enam mubtada khobar fi'il fa'il, tetapi fi mahallinya berbeda barakallahu fikum. Adapun tawabi saya lewati karena belum ada bahasannya, nanti di dalam jarmajur. Langsung tamrin. Ada waktu 10 menit. At-tamrin, udzkur anwa'al marfu'at fi ma ya'ti. Sebutkan macam-macam isim-isim yang marfu pada kalimat berikut ini. Yang pertama, idza kanal ma'u kullataini. Mana yang dimaksud dengan isim marfu pada kalimat ini? Idza kanal ma'u kullataini. Aba atifah. Al-ma'u sebagai apa kedudukannya al-ma'u? Isim kana, apa hukumnya isim kana? Marfu tanda rafanya. Dhamma, kenapa dengan dhamma? Isim mufrad. Mana khabarnya? Mana khabarnya? Khabarnya dhamir. Ana Hudzaifah, mana khabarnya kana? Hudzaifah. Kullataini. Kullataini marfu atau mansub? Mansub. Kenapa jadi mansub? Sebagai apa? Khabar kana. Apa tanda nasabnya? Kenapa dengan ya? Jamak muanasalin. Nah, kullataini. Dua kullah. Isim musanna. Nah, ini khobarnya khobar karena yang mufrad, tapi berbentuk bilangan. Maka kalau khobarnya berbentuk bilangan, tidak mesti sesuai antara isimnya dan khobarnya. Khobarnya di sini isimnya mufrad ya, al-ma'u. Khobarnya berupa apa di sini? Musanna, tidak mengapa karena apa, khabarnya berbentuk bilangan. Nah, bilangan. Murid para tulab itu 20 orang. Kita apa katakan? Pakai kana. Kana tulabu 20 orang. Ishrina apa? Ishrina taliban. Nah, 20. Nah. Baik, dan ini apa idza kana al-ma'u, ini berupa hadis. Nah, jadi yang marfu yang mana? Al-ma'u. Sebagai apa al-ma'u? Isim kana. Yang kedua, wasanaduhu dha'ifun. Mana yang dimaksud isim marfu? Naam. Mahwahyu. Mana isim marfu? Dhaifun. Ada lagi selain dhaifun, Aba Abdurrahman? Sanadu. Berarti ada dua di sini. Yang pertama sanadu isim marfu, yang kedua dhaifun. Yang pertama sanadu, sebagai apa kedudukannya isim marfu ini? Aba Ahbab. Mubtada asanta. Kenapa disebut mubtada? Isim marfu yang terletak di awal jumlah. Anas, dhaifun, ini isim marfu juga, sebagai apa kedudukannya? Khobar mubtada. Apa hukumnya khobar mubtada? Marfu tanda rafanya. Kenapa dengan dhamma? Ya? Isim apa? Kenapa dengan dhamma tanda rafanya? Karena dia isim mufrad. Nah, berarti wasanaduhu dhaifun, jumlah apa ini Alwi? Jumlah mubtada khabar, jumlah ismiyah. Barakallahu fikum. Yang ketiga, wala yukbalu minha syafa'atun. Mana yang marfu'? Mana isim yang marfu', marwazi? Isim yang marfu', mana isim yang marfu'? Syafa'atun, sebagai apa syafa'atun? Ahsanta, sebagai na'ibul fa'il. Kenapa disebut na'ibul fa'il, Ghassan? Nah, isim marfu yang terletak setelah fi'il majhul. Yukbalu ini apa? Majhul. Coba lihat harokatnya. Di dhamma huruf awalnya dan di fathah huruf sebelum akhir. Ini fi'il mudhari majhul. Berarti ngartikannya, nah ini kata kerja pasif. Dan tidak akan diterima darinya sebuah pembelaan pun. Wala yukbalu minha syafa'at, tidak akan diterima darinya pembelaan. Pembelaan apapun tidak akan diterima. Nah, ya. Tapi ini jumlah apa ini? Naam. Abu Hudzaifah, jumlah apa ini? Wala yukbalu minha syafa'atun, jumlah fi'liyah. Kenapa disebut jumlah fi'liyah? Karena terjadi fi'il dan nah, fi'il dan na'ibul fa'il. Santa. Walahum azabun nazimun. Aba Nabil. Mana isim marfu? Azabun. Mana lagi? Azimun. Walahum azabun nazimun. Bagi mereka adalah azab yang agung. Sebagai apa Pak Hakim azabun dalam kalimat ini? Mubtada. Mubtada apa namanya? Mubtada apa namanya? Naam, Abdul Razak. Mubtada muqaddam? Memang mubtada asalnya muqaddam. Enggak pernah jadi selain muqaddam. Kecuali ada titik enam ketentuan. Naam, mubtada apa namanya Abdul Razak? Atau sebagai apa azabun? Hah? Sebagai mubtada, mubtada apa namanya? Nah, Aba Hilda. Mubtada muakhar, mubtada yang diakhirkan. Apa kaidahnya, Aba Hilda? Apabila khabarnya terdiri dari jar majrur, maka biasanya khobar tersebut didahulukan, disebut khobar muqaddam. Dan mubtadanya dan mubtadanya seringkali diakhirkan, disebut mubtada muakhar. Nah, jadi azabun sebagai mubtada muakhar. Mana khobarnya kalau begitu? Nam. Abanam. Bahrul, mana khobarnya? Mana khabarnya? Azimun. Aba Adnan. Damir. Aba Abdul Razak. Walahum. Yang menjadi khabarnya apa? Lahum. Khabarnya terbentuk dari apa? Jar, majrur, lam, huruf jar, hum, damir, majrur dengan lam. Ini walahum jar majrur ini. Khabarnya apa? Khabarnya terbentuk dari jar majrur. Naam. ya, bagi mereka dan bagi mereka azab yang agung. Ingat. Berarti jumlah apa ini, Abah Saudah? Walahum azabun azim. Jumlah apa? Jumlah jar majrur. Naam. Abah Ali, jumlah apa ini? Jumlah ismiyah. Kenapa sebut jumlah ismiyah? Tadi dia mubtada khabar. Mana mubtadanya? Azabun. Mana khabarnya? Lahum. InsyaAllah. Ini jumlah ismiyah. Azimun sebagai naat, sifat. Nanti termasuk tawabe. Azimun sebagai apa? Bukan mubtada kedua. Enggak ada mubtada kedua. Ini sebagai naat, sifat. Menerangkan tentang sifat azab. Azab yang agung. Fama rabihat tijaratuhum. Aba Ramdhani. Aba Yanam. Aba Yazid. Jumlah apa ini, Aba Yazid? Kenapa sebut jumlah fi'liyah? Jadi fi'il dan fa'il. Mana fi'ilnya? Fi'ilnya. Fi'il domir. Kok fi'il bisa dari domir? Fi'il itu kata kerja, domir kata ganti. Robihat. Fi'ilnya apa? Robihat. Beruntung. Robihat. Tijaratuhum, perniagaan mereka. Fama, dan tidaklah beruntung perniagaan mereka. Ini jumlah fi'liyah. Karena terdiri dari fi'il dan fa'il. Fi'ilnya robihat, fa'ilnya mana? Tijaratuhum. Latihan ini apa? Sebutkan isim marfu pada kalimat fama robihat tijaratuhum. Mana isim marfunya? Kalau begitu Abah Ramdhani. Tijaratu sebagai apa? Sebagai apa kedudukannya? Tijaratu? Naam. Abadani. Sebagai apa tijaratu? Naibul fa'il. Abatalha. Hah? Sebagai fa'il. Kalau saya tanya jumlah apa ini, bisa jawabnya. Ini jumlah fi'liyah, fi'il dan fa'il. Tapi kalau dilangsung, isim marfunya apa? Mana isim marfu? Tijaratu sebagai apa? Bingung dia. Nah, ini kenapa? Begitu. Berarti memang belum mengenal jumlah. Lupa mengenal jumlah. Kalau ingat, kalau ditanya jumlah apa ini? Enggak ada jumlah, cuma dua. Iya enggak? Jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Kalau enggak jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, enggak ada jumlah ketiga. Hah? Masa pertanyaannya harus sama terus? Nah, iya. Ingat kembali ke sana. Jumlah cuma dua. Fi'il fa'il, fi'il naibul fa'il, mubtada khobar. Begitu aja. Nah, barakallahu fikum. Walaupun sekian ribu kalimat, dua aja jumlahnya. Ya, walaupun 1000 kalimat. Inni ja'ilun. Mana isim yang marfu? Aba Atifah. Sebagai apa kedudukannya ja'ilun? Naam, Huzaifah. Sebagai apa ja'ilun kedudukannya? Isim inna. Wahyu. Khobar inna, yang benar khobar inna. Karena isim inna mansub, khobar inna marfu. Naam. Barakallahu fikum. Khobar inna. Mana isimnya inna? Dhamir, ya mutakallim. Ya mutakallim. Barakallahu fikum. Kemudian, ghulibatir rumu. Saya nggak tanya jumlah sekarang. Saya enggak tanya jumlah apa ini. Nah, mana isim marfu? Gulibatir rumu, Aba Marwazi. Ar-rumu, sebagai apa ar-rumu? Sebagai khobar. Khobar apa? Khobar apa? Kalau jawab khobar, khobar mubtada, khobar kana, khobar inna. Cuma tiga itu khobar. Hah? Khobar mubtada. Aba Abdurrahman, ar-rumu sebagai apa? Naibul fa'il. Kenapa naibul fa'il? Karena isim marfu terletak setelah fi'il majhul. Nah, berarti harus jeli ya. Kalau saya tanya, guli batirum jumlah apa? Begini tahu semuanya. Oh, ini jumlah fi'liyah. Kenapa jumlah fi'il dan naibul fa'il? Nah. La yunajjisuhu syai'un. Mana isim marfu wa bahbab? Syai'un. Sebagai apa kedudukannya syai'un? Apa? Fa'il. Jangan tanda tanya. Yang mantap. Sebagai fa'il. Kenapa disebut fa'il? Ismu marfu. Waqa'a ba'da fi'lil ma'lum. Ahsanta. Ya. Ismu marfu yang terletak setelah fi'il ma'lum. Mana fi'ilnya? Yunajjisuhu. Fi'il mudhari ini. Yunajjisu. Ya, yunajjisu fi'il mudhari. Tidak ada yang bisa menajisinya. Air itu sesuatu apapun. Syai'un berarti apa? Sebagai fa'il. Lakinnahu bakhilun. Anas, mana isim marfu? Sebagai apa bakhilun? Khobar kana. Sebagai apa? Alwi. Sebagai khobar lakinna. Lakinna saudaranya siapa Marwazi? Lakinna saudaranya siapa? Saudaranya inna. Coba sebutkan saudara inna. Inna, ka'anna, anna, walakinna, walaita, wala'ala. Inna, anna, ka'anna, lakinna, la'ilaknam, laita, la'ala, dan nam. Ini termasuk apa saudaranya inna, yaitu lakin, lakinna. Nah, berarti bakhilun sebagai apa khobar? Lakinna, kan lakinna saudaranya inna, sama fungsinya, isimnya inna, merasabkan isimnya merupakan khobarnya. Naam, fi baiti daifun, mana isim marfu, ghassan, daifun sebagai apa? Apa? Mubtada muakhar, santa. Fi baiti daifun dimasuki kana. Kembali ke kana coba. Jadi apa? Aba Nabil. Fi baiti daifun dimasuki kana. Kana fi baiti daifan. Aba Lana, Aba Hudzaifah masuki kana. Kana fi baiti daifan daifun daifan. Apa Nabil yang benar apa? Kana fi baiti daifun. Karena daifun sebagai isim kana yang diakhir diakhirkan isim kananya marfu. Dimasuki inna Aba Hakim. Inna fi baiti dhaifan ahsanta. Nah. Ya. Jangan lupa terus. Nah. Fal ghuslu afdalu. Mana isi marfu Abdul Razak? Afdalu. Sebagai apa afdalu? Sebagai apa? Fa'il. Bahrul. Sebagai khobar. Nah, khobar apa? Khobar mubtada. Mana lagi si marfu wa badan? Guslu. Apa kedudukannya? Sebagai apa guslu? Mubtada santa. Kenapa disebut mubtada? Si marfu terletak lewat jumlah. Innaka rasulun nabailla. Mana si marfu? Rasulun. Sebagai apa rasulun? Khobar inna. Li sayyaratun abagosan. Mana si marfu? Sebagai apa sayyaratun? Khobar mubtada. Aba sauda. Sayyaratun. Li sayyaratun. Sebagai apa sayyaratun? Khobar. Aba Abdul Razak. Mubtada ahsanta. Mubtada apa? Mubtada muakhar. Karena khobarnya apa di sini? Khobarnya jar, majrur, li, lam, huruf jar, ya-nya sebagai majrurnya. Mubtada muakhar. Khatamallahu ala kulubihim aba'ali, mana isi marfu? Lafzu jalallah sebagai apa? Sebagai mubtada. Aba Yazid, sebagai apa Allahu, lafzu jalallah? Khobar, aba, nam, asya. Sebagai fa'il. Kenapa disebut fa'il? Nah, hah? Kenapa disebut fa'il? Isi marfu yang terletak setelah fi'il ma'lum. Senta. Ya. Nah, jadi setiap isi marfu harus sekarang diketahui sebagai apa. Di Quran banyak sekali isim marfu. Jadi apa dia itu? Yang belum hanya na'at, sudah. Kemudian ataf, kemudian bada, taukid. Semua isim marfu sudah selesai. Ya, maka ketika lihat isim di Al-Quran. Nam, kul huwallahu ahad. Isim marfunya Allah sebagai apa dia? Cari dia. Allahu samad. Allahu marfu sebagai apa ini? Iya. Allahu as-samadu. Allahu mubtada. As-samadu khabarnya. Itu. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahadun. Ahadun marfu sebagai apa dia ini? Seharusnya sudah terjawab semua itu. Walam yakul lahu kufuwan ahadun. Nah, walam yakul lahu kufuwan ahadun. Tabbat yada abi lahabi watab. Mana si marfu? Tabbat yada. Yada, marfu asalnya yadani. Isim musanna, fa'il. Tabat, telah celaka kedua tangan Abu Lahab. Yada, asalnya yadani. Dibuang nunnya karena jadi mudhaf. Tabat, nam celaka. Fa'il, fi'il ya. Yada, fa'il. Nah, terus, semuanya fa'il ada. Semuanya isim marfu. Nah, yang mudah-mudah gampang mengambil di durusul lughah. Nah, kalau susah-susah di Quran. Nah, ya. Semua isim marfu, nah, sudah kita pelajari. Nah, perlahan-lahan praktek seperti itu tuh semakin tahu, makin oh iya ini jadi ini. Nanti harus praktek. Insyaallah ini selesai daripada bab marfuat, kita nanti contoh apa? Ambil kalimat-kalimat untuk prakteknya. Nah, supaya apa? Mengokohkan maklumat pengetahuan dari isim-isim yang marfu. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan dan berikan kemudahan dan kesabaran barakallahu fikum. Nah, bersabar, tetap bersemangat murojaah bab per bab, fa'il murojaah, naibul fa'il di murojaah, mubtada khobar di murojaah, sampai hafal betul-betul. Nah, hafal. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu alaihi wa sallam.